Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan pada pertemuan kita kali ini kita masuk pada bab yang baru, babu maja'a min at-taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Ya. Bab tentang larangan yang keras pada orang yang dia menyembah Allah di sisi kuburan orang yang soleh. Larangan bagi orang yang menyembah Allah namun di sisi kuburan orang yang soleh. Fa kaifa idza abadahu, lalu bagaimana kalau ternyata dia bukan menyembah kepada Allah namun menyembah kepada kuburan tersebut. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala fi sahihi an Aisyata anna Umma Salamata dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar fa qala ulaika idza mata fihim ar-rajulu salihu awil abdu salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Fahaulai jama'u bainal fitnataini fitnatil kuburi wa fitnatit tamathili. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan pada bab ini, ya, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang tersebut riwayat ini dalam As-Sahih, ya, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahwa Ummu Salamah kata Aisyah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kanisah, gereja, ya, tempat ibadahnya orang Nasrani, yang ia lihat gereja tersebut, kanisah tersebut di negeri Habasyah. Disebutkan pula apa-apa yang ada pada kanisah tersebut, ya, dari patung-patung yang ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, mereka itu apabila, ya, meninggal orang yang soleh atau hamba yang soleh, mereka kaum Nasrani, ya, membangun, ya, di atas kuburan orang soleh ini sebuah masjid, ya, dan mereka membuat, ya, patung ya, dengan rupa orang soleh ini ya, yang kemudian ditaruh dalam masjid tadi. Ya, membuat patung, membuat gambar, membuat rupa. Ya. Kata Nabi, ulaika, mereka itulah syirarul khalqi indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ya. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Nah. Fahaulai, ini keterangan dari Syekhul Islam, nanti kita akan baca di keterangan bawahnya. Mereka ini telah mengumpulkan dua fitnah yang besar. Orang-orang Nasrani telah mengumpulkan, mengadakan pada diri mereka dua fitnah yang besar, yaitu fitnah tentang kuburan dan fitnah tentang patung-patung. Baik. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala menerangkan tentang masalah ini. Munasabatul babi li kitab tauhid hiya bayanu anna ibadatallahi 'indal qabri wasilatun ila syirki al munafi li tauhid. Kecocokan bab terhadap kitab tauhid adalah bahwa di sini ada penerangan bahwa mengibadahi Allah, menyembah Allah di sisi kuburan, menyembah Allah namun di sisi kuburan, ini merupakan wasilah, sarana atau perantara yang nantinya menuju asyirk, kesyirikan. Merupakan perantara, sesuatu yang akan mengantarkan penyembahnya, yaitu penyembah Allah, mengantarkan kepada kesyirikan. Di mana syirik ini al-munafir di tauhid, ya, menafikan tauhid. Menyembah Allah namun di sisi kuburan enggak boleh. Karena apa? Bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Tarjamatu Ummi Salamah, ya, biografi, ya, sedikit biografi tentang Ummu Salamah. Ya Ummul Mukminin, ya, Hindun bintu Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurasyiyah. Ya. Ummul Mukminin, ya, istri Nabi SAW yang bernama Hindun bintu Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurasyiyah. Matat sanatah nataini wasitina minal hijrah radhiyallahu anha, beliau meninggal pada tahun 62 Hijriah radhiyallahu anha. Zakarat linnabi sallallahu alaihi wasallam ay fi maradi mautihi. Ya, Ummu Salamah, ya, menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya menyebutkan perkara ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, yang dengan sakit ini ya menuju meninggalnya beliau. Ya. Sakit yang tidak lama beliau meninggal. Kanisah bi fathil kaf wa kasrin nun, dengan mengfathah huruf kaf ka dan mengkasrah huruf nun ni kani. Ma'badun Nasara, tempat ibadahnya kaum Nasrani. Ya. Gereja lah semacam itu. Ulaika bi fathil kafi wa kasriha, bisa dengan membaca dengan fathah huruf kaf ulaika atau mengkasrahnya ulaiki. Ar-rajulu salihu awil abdu salih hadza wa alam syakkun minar rawi. Ya, ungkapan ini kata Syekh Shalih Fauzan wa alam, ini adalah bentuk keraguan dari perawi. Ya. Ya. Apakah yang disebutkan ar-rajulus shalih atau al-abdus shalih? Ya, disebutkan dengan kalimat au. Ya. Tilka suwar ay allati zakarat Ummu Salamah. Ya. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Ya. mereka membuat patung pada masjid tersebut, ya, dengan patung-patung itu, maksudnya patung-patung yang disebutkan oleh Ummu Salamah, ya, karena Ummu Salamah menyebutkan apa, patung-patung yang ada di dalam gereja tadi. Fahaulai, ya, fahaulai jama'u baina fitnataini, fitnatul kuburi wa fitnatit tamatil. Fahaulai ini, hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak termasuk dari apa? Riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini. Keterangan dari Syekhul Islam. Dzakarahul musannif kattawdihi li ma'nal hadis. Disebutkan atau dibawakan ucapan Syekhul Islam di sini oleh musannif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, seperti penjelasan terhadap makna hadis, ya, dibawakan untuk menjelaskan apa makna hadis. Al makna al ijmali lil hadis, ya, kita lihat makna secara umum terhadap hadis ini. Anna Ummu Salamata wasofat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi maradil maut ma syahadathu fi ma'badin Nasara min suwaril adamiyyin. Bahwa Ummu Salamah, ya, ya, menyebutkan dengan sifat yang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi ketika itu sedang dalam keadaan sakit yang dengan sakit itu mengantarkan kepada wafatnya beliau, menyebutkan, memberikan sifat kepada Nabi tentang apa yang ia lihat, ya, di tempat ibadahnya kaum Nasrani, ya, gereja, ya, dari apa yang ada di dalamnya, ya, gambar-gambar ataupun patung-patung, ya, manusia. Fabayana sallallahu alaihi wasallama as-sabab alladhi min ajlihi ittakhadhu hadhihi suwar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan akan sebab, alasan yang karenanya kaum Nasrani, ya, membuat patung-patung tadi. Ya. Apa itu? Wa huwal huluwu fi ta'zimi sholihin. Sebabnya kan apa? Perkara hulu, melampaui batas dalam hal pengagungan terhadap orang-orang yang soleh. Mengagungkan orang yang soleh, memuliakan orang yang soleh, ya, itu suatu hal yang mesti. Tapi ketika al-hulu sampai padanya, melampaui batas sampai padanya, maka ini yang dilarang. Ya, ternyata inilah yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam hal yang dilarang, ya, berbuat hulu dalam mengagungkan orang-orang yang soleh. Mimma adda bihim ila bina'il masajid ala kuburihim, ya. Ya. Karena melampaui batas ini akhirnya apa? Mereka sampai membangun masjid-masjid, ya, di atas kuburan mereka, orang-orang soleh yang sudah mati. Ya. Tidak hanya itu, wanasbi suwarihim fiha, meletakkan ataupun memasang patung-patung orang soleh itu di dalam masjid-masjid tadi. Tsumma bayyana hukma man fa'ala dzalika bi annahum syirarun nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan akan hukum orang yang melakukan hal tersebut, ya, membangun masjid di atas kuburan, kemudian meletakkan patung-patung di dalamnya. Bi annahum syirarun nas, bahwa mereka adalah sejelek-jelek manusia. li'annahum jama'u baina mahdzurain fi hadzal sunni', dikarenakan mereka telah mengumpulkan dua hal yang dilarang ya, dalam perbuatan mereka ini. Huma, hal tersebut adalah fitnatul kuburi bittikhadziha masajid, yaitu fitnah tentang kuburan ya, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid ya, dibangun bangunan di atasnya ya. Ya. Wa fitnatu ta'zimit tamatsil, yang kedua, perkara yang kedua, mereka ya, mengumpulkan akan fitnah pengagungan ya, pengagungan terhadap patung-patung ya. Fitnah pengagungan terhadap patung-patung ya, sehingga sampai mereka menyembah patung-patung tersebut. Mimma yu'addi ila syirik, dari perkara-perkara yang kedua ini mengantarkan kepada apa? Kesyirikan ya. Dua hal yang dilarang ya, membangun kuburan di atas membangun masjid di atas kuburan, kemudian apa? Membuat patung-patung yang kemudian diletakkan di masjid tersebut. Ya, ini di antara tempat ibadahnya kaum Nasrani. Walaupun tidak semuanya. Jadi gereja-gereja yang mereka buat tidak semuanya itu mesti ada orang yang mati dulu di situ, ya. Namun di antara gereja yang ada dari gereja Nasrani seperti itu. Di satu tempat misalnya orang yang dikatakan pendeta oleh mereka ataupun ahli ibadahnya oleh mereka mati ya, maka di daerah tersebut yang ada pendetanya yang mati ini ketika dikubur ya dibangun di atasnya gereja ya. Atau sudah ada gereja ya, pendetanya ditanam atau dikubur di dalam gereja tadi, kemudian dibuatlah patung pendeta tadi atau orang soleh tadi. Ya, itu kebiasaan mereka kaum Nasrani. Ketika ada dari orang yang dikatakan soleh mati ya, mereka membangun bangunan di atas kuburan orang soleh ini yang dikatakan soleh oleh mereka. Itu kebiasaan mereka. Baik. Munasabatul haditsil bab, kita lihat kecocokan hadis terhadap bab ini. Anna fihi ad-dalalatal wadhihah ala al-man'i min ibadatillahi inda kuburi salihin wa tikhadhiha masajid, li'anna dhalika min fi'lin nasara wa man fa'alahu fahuwa min syiraril khalq. Bahwa pada hadis ini ada penunjukan yang jelas akan larangan, larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang yang dikatakan soleh. Dan juga ada larangan dari ya, menjadikan kuburan orang-orang yang dikatakan soleh ini sebagai masjid ya, dilakukan peribadatan di situ ya, di antara bentuk ibadah yang mungkin sholat di situ. Ya. Membaca Al-Qur'an di situ, tadarus di situ. Ya. Li'anna dzalika min fi'lin nasara. Ya. Karena hal itu adalah dari apa yang menjadi kebiasaannya orang-orang Nasrani. Wa man fa'alahu fa huwa min syirril khalqi. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia termasuk dari syirril khalqi, sejelek-jelek makhluk. Ya. Baik. Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini tidak sekedar menceritakan tentang keadaan kaum Nasrani, ya, dengan gereja-gereja mereka ataupun dengan orang yang mati dari orang-orang yang soleh. Tidak sekedar menghabarkan saja, ya. Namun apa dibalik itu? Ini sebagai apa? Peringatan bagi umat ini, jangan sampai ikut-ikutan dengan apa yang telah mereka perbuat. Ya. Banyak kaum muslimin yang gak paham akan hal ini, sehingga kita dapati banyak dari kuburan kaum muslimin yang dikatakan tokoh atau kiai, ya, dikubur kemudian dibangun di atasnya apa? Masjid. Atau sudah ada masjid, dimasukkanlah, ya, mayat ini dari yang dikatakan kiai atau orang soleh ke dalam masjid tersebut. Tidak paham dengan masalah ini. Menyerupai pekerjaan atau kebiasaan orang-orang Nasrani. Ma yustafadu minal hadis, kita lihat apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini. Yang pertama, al-man'u min ibadatillahi inda kuburi sholihin. Larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang yang soleh. Beribadah kepada Allah kok dilarang ya? Ya dilarang. Karena dilakukan di mana? Di sisi kuburan orang-orang yang soleh. Terus yang gak dilarang di mana? Ya di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah atau di rumah sampean. Ya, jangan di kuburan-kuburan. Tidak sedikit ya kuburan orang yang diagungkan dibuat apa? Panembahan, dibuat apa? Ya seperti masjid. Ya di situ. Tetangga kita situ. Ya, pernah melihat bangunan di sana itu, masya Allah, mulus dada. Diadakan sholat di situ. Kita melihat dengan mata kepala sendiri. Bangunan beratap, banyak kuburan di dalamnya. Ya ada tempat buat lesehan. Ya mungkin buat bakar menyan atau apa. Ya juga sholat di situ. Dan orang lain mengatakan kaum muslimin. Ya, tahun berapa tak kira dibongkar atapnya, alhamdulillah telah masuk dakwah tauhid dibongkar. Ternyata subhanallah diperbaharui, jadi bagus malahan. Tak kira ada pondok kemudian dakwah. Ya, sunnah sudah menyebar di masyarakat. Pada Allah ternyata malahan diperbagus. Waliyadzubillah. Ya. Al-man'u min ibadatillahi inda kuburi sholihin li'annahu wasilatun ila syirki wa huwa min fi'lin nasara. Ya. Menyembah kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh adalah perantara yang nantinya menyampaikan kepada kesyirikan. Ya. Dan hal tersebut adalah dari ya, kebiasaannya orang-orang Nasrani. Ya, maka jangan ikut-ikutan dengan kegiatan kaum Nasrani. Kata Rasul bagaimana? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai dengan satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. At-tahadduthu, yang kedua, at-tahadduthu amma yaf'aluhu al-kufar liyahdharahu al-muslimun. Menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya, adalah perkara yang apa namanya disyariatkan istilahnya liyahdharuhul muslimun, dengan maksud dan tujuan agar kaum muslimun berhati-hati, waspada dari perbuatan itu ya, seperti Ummu Salamah cerita tentang kondisi orang-orang Nasrani dengan gereja mereka itu ya, di Habasyah itu ada gereja tempat ibadah kaum Nasrani, di dalamnya banyak patung-patung ya. Ummu Salamah menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Alaihi Wasallam menjelaskan masalah tersebut ya, ya dengan wahyunya tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjelaskan kepada umat ya, mereka itulah orang-orang kafir, kegiatannya seperti itu ya, adat kebiasaan mereka seperti itu ya, maka kaum muslimin jangan ikut-ikutan. Bukan menceritakan keadaan orang-orang kafir untuk kita apa? Ikut-ikut. Ya, ikut-ikutan yuk. Asik kok. Gitu. Ya, tidak seperti itu. Dimaksudkan menceritakan keadaan atau perbuatan orang-orang kafir agar kaum muslimin berhati-hati dari perbuatan mereka. Tidak ikut-ikutan. Yang ketiga, at-tahdziru min at-taswiri wa nasbis suwar. Ya. Peringatan dari permasalahan at-taswir, menggambar makhluk yang bernyawa ataupun membuat relief ataupun patung. Mungkin dua dimensi atau tiga dimensi makhluk yang bernyawa, wanas biswar, dan ya, memasang atau meletakkan patung-patung tersebut atau gambar-gambar tersebut ya, peringatan dari permasalahan ini, li anna dzalika wasilatun ila syirki, karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Yang keempat, anna man bana masjidan inda qabri rajulin salihin fahuwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyatuhu. Bahwa siapa yang membangun masjid di sisi kuburan orang yang saleh ya, maka hal tersebut atau maka dia orang ini termasuk dari syirarul khalq, sejelek-jelek makhluk. Wa in hasunat niyatuhu, meskipun niatnya dia itu baik. Niatnya itu apa? Baik. Dengan adanya masjid di sisi kuburan orang soleh ini, orang yang sholat di dalamnya akan selalu mengingat, misalnya, jasa-jasa, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh orang yang telah mati tadi. Niat orang yang membangun itu mungkin seperti itu. Dan masyarakat pada apa? Ingat akan jasa orang soleh ini. Walaupun niatnya seperti itu, dianggap baik niatnya, namun apa? Perbuatan dia itu perbuatan yang dilarang. Bahkan dia termasuk dari syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk. Baik. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala, wa lahuma anha qalat lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha fa qala wa huwa kadzalik la'natullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u walau la dzalika la ubriza qabruhu ghairu annahu khushiya an yuttakhadha masjidan akhrajahu. Dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari Aisyah juga. Aisyah mengatakan, ketika malakul maut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mulai melemparkan apa namanya kain yang bergaris ke wajahnya, menutupkan ke wajahnya. Fa idza tamma biha kasyafa, ketika Nabi pengap, beliau apa, membukanya. Ketika datang masa kematian beliau, Nabi seperti itu pengap, kemudian apa, membukanya. Faqala wa huwa kadzalik, dan beliau bersabda dalam keadaan seperti itu, la'natullah, laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasara, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Awal dakwah sampai awal dakwah beliau sampai akhir yang menjelang ajal beliau seperti ini, dakwah tauhid yang disampaikan, mengingatkan umat Allah melaknat Yahudi dan Nasara di mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, dibangun masjid di atasnya. Yuhadziru ma sana'u, Nabi memberikan peringatan dari apa yang mereka perbuat ini, agar kaum muslimin mengambil keberhati-hatian dari permasalahan ini. Walau la dzalik la ubriza qabruhu, seandainya Nabi SAW tidak menerangkan hal ini, sungguh kuburan beliau akan dinampakkan, tidak dikubur di dalam apa rumah, dinampakkan seperti kuburan yang lainnya. Nabi memperingatkan hal ini. Ghairu annahu khusyiya an yuttakhadha masjidan. Tidak lain karena dikhawatirkan untuk dijadikan kuburan Nabi sebagai masjid, sehingga tidak dinampakkan kuburan beliau, dikuburkan Nabi di dalam rumahnya. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, kita lihat keterangan dari Syaikh Shalih Fauzan. Walahuma ay al-Bukhari wa Muslim wa wayuhni an qawlihi fi akhirihi akhrajahu. Walahuma artinya riwayat Bukhari dan juga Muslim. Wahuwa, dan penyebutan ini, yuhni sebetulnya mencukupi untuk tidak mengatakan lagi di akhir pembawaan riwayat di sini akhrajahu. Kan sudah diomongin walahuma, ya ngapain kok dikatakan di akhirnya akhrajahu. Ya. Fala'allahu, sepertinya Asy-Syaikh rahimahullahu taala sabaku qalamin. Sepertinya ini apa? Ini kebiasaan, kesalahan dalam apa penulisan sabkul kolam, maksudnya mestinya nggak ditulis, beliau tulis itu. biasa kan seperti itu ya. Kita kan kadang kalau menulis kan kayak gitu kan, sabukul kolam, kadang sabukul kolam, kadang sabukul lisan. Bisa jadi lupa kalau tadi sudah menulis walahuma, sehingga di akhir ditulis akhrajahu. Anha walahuma anha, anha ay Aisyah radhiyallahu anha. Lamma nuzila bidhammin nuni wa kasri za ay nazala bihi malakul maut. Dengan mendomahkan huruf nun, mengkasrah huruf zai, artinya nazala bihi malakul maut, ya turun malaikat malaikat maut kepada beliau. Tawfiqa bikasril fa wa fathiha ay ja'ala. Mulai khamisah kisa lahu a'lamun ay khututun, kain yang memiliki garis-garis. Ihtamma biha ay ghammathu fahtabasa nafasuhu anil khuruj. Ihtamma biha, merasa pengap begitu sehingga nafasnya itu terhalang dari untuk keluar. Ya, namanya pengap, pegak. Ya, kenapa ditutupi apa? Oh, kain. Pegak. Ya, tahu pegak ya? Apa itu pegak? Pengap. Hah, dibuka. Kasyafaha ay azalaha an wajhihi asyarif. Ya, kasyafaha ya menyingkapkannya, ya menarik kain tersebut dari wajah beliau yang mulia. Faqala wa huwa kadzalik ay fi hadhihi al-halah al-harijah yuqasi shiddata an-naza'. Beliau mengatakan dalam keadaan seperti itu, artinya dalam keadaan yang sangat berat yang beliau alami ini, karena sedang mengalami sakarat istilahnya, menghadapi ajal. Ya. Ya, kita kan belum merasakan ya ketika mau meninggal kayak apa. Ya, mestinya yang kita lihat itu dari yang sudah-sudah, orang yang mau meninggal itu berat rasanya. Beberapa pengalaman kita menyertai orang yang mau meninggal seperti itu. Dilihat itu subhanallah berat. Yuhadziru ma sana'u ay la'anahum tahdhiran li ummatihi antasna'a ma sana'u. Nabi melaknat mereka, Allah melaknat mereka dengan laknat Allah ini, ya maka Nabi melaknat mereka juga. Tahdhiran li ummatihi, sebagai bentuk peringatan terhadap umat ini agar jangan berbuat seperti apa yang mereka perbuat. Walau la dzalik ai laula tahdhiru nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sana'u wala nuhu man fa'alahu. Seandainya bukan karena itu, artinya seandainya bukan karena peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang mereka perbuat dan laknatnya kepada orang yang melakukannya, la ubriza qabruhu, sungguh kuburan beliau akan dinampakkan. Ai la dufina kharija baitihi, sungguh kuburan beliau atau beliau akan dikubur di luar rumahnya. Ya, namun karena beliau telah memperingatkan hal ini, ya para sahabat ya menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kamarnya, dalam rumahnya, tidak dinampakkan. Ya. Baik. Khusyya yurwa bi fathil kha bil bina'i lil fa'il. Khusyya ya diriwayatkan dengan mengfathah huruf kha khu bil bina'i lil fa'il, ya majhul ya khusyya, fayakunul makna, sehingga maknanya apa kalau dibaca khu, annar rasul sallallahu alaihi wasallam huwallazi amarahum bi adami ibrazi qabrihi. Ya, kalau dibaca dengan khu maka maknanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang memerintahkan para sahabat untuk tidak menampakkan kuburan beliau. Ya, sehingga dikubur di dalam apa? Kamar rumah beliau. tadi apa? Khusiyah yurwa bi fathhi dengan bi fathah maksudnya ya. Khusiyah yurwa bi fathil kha dengan memfathah huruf kha. Ya, khusiyah diriwayatkan dengan memfathah huruf kha sehingga dibaca apa? Khusiyah. Maka menjadi makna ini apa? Rasulullah SAW beliaulah yang memerintahkan para sahabat untuk tidak menampakkan kuburan beliau. Baik. Wa yurwa bi dhammil kha bil bina'il maf'ul dan diriwayatkan ya dengan mendhammah huruf kha khusyia. Ya. Bil bina'il maf'ul ya, kalau tadi bina lil fa'il sekarang bina lil maf'ul ya. Khusyia. Fayakunul makna, maka menjadilah makna ini anna sahabata humul ladzina khasyu dzalika falam yubrizu qabrahu. Maka menjadilah makna ini apa? Bahwa para sahabat merekalah orang-orang yang mengkhawatirkan hal ini terjadi ya, sehingga apa? Mereka tidak menampakkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca khosya, bisa dibaca khusya. Ya, kalau khosya, yang khawatir siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau apa? Memerintahkan para sahabatnya untuk tidak mengubur beliau di luar. Ya. Kalau dibaca dengan khusya, maka para sahabatlah yang mereka apa? Khawatir hal ini terjadi nanti-nantinya. Sehingga apa mereka bersepakat untuk apa mengubur Nabi SAW di dalam rumah tidak dinampakkan. Baik. Khosya ya bina ya maklum, kalau khosya bina majhul. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.